Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa MGTV dan para pendengar radio Radio Jannah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang hadis Sahih Bukhari. Dalam pembahasan tentang salat, tapi hukum seputar masjid yang kita bahas. Dan sekarang bahasannya adalah berkaitan tentang hadis-hadis tentang sutroh. Jadi hadis tentang sutroh yang kita akan bahas di kesempatan sore hari ini, yaitu di bab yang ke-90, hadis 493. Hadis nomor 494 dan hadis nomor 495. Bahasan kita adalah memang berkaitan dengan apa yang lebih hadis-hadis seputar masjid, tapi bahasan kita adalah berkaitan dengan sutroh ya. Nanti apa itu sutroh dan bagaimana kita akan jelaskan ya. Yaitu sutroh bagi orang yang sholat. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu sutratul imami sutratun man khalfahu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf. Qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala aqbaltu raqiban ala himarin atan wa ana yawma idin qad nahaztul ihtilama wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'di saf fanazaltu wa arsaltu atana tarta wa dakhaltu fis saf walam yunkir dalika ala alayya ahadun sana volumenya volume yang dirubah-rubah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala hadatsana Ishaq qala hadatsana Abdullah ibnu Numair qala hadatsana Ubaidullah An-Nafi an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal idi amara bihirbati fatuba'u bayyana yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dhalika fi safari Famin thamma ittakhadahal umara'u. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala hadasa anu Abul Walid, qala hadasana Syu'bah an Aun ibni Abi Juhaifah, qala samitu Abi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla bihim bil batha wa baina yadayhi anaza adhuhra rak'ataini wal 'asra rak'ataini tamuru baina yadayhi al mar'atu wal himaru. Nah, kita akan membahas hadis-hadis seputar sutrah. Jadi hadis-hadis seputar sutrah yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bab salat. Jadi setelah ini nanti akan ada bab waktu-waktu salat. Memang Imam Bukhari tidak menyendirikan, artinya tidak mengkhususkan bab sutrah. Tapi beliau membawakan dalam judul umum dalam kitab salat. Setelah menyebutkan hadis-hadis seputar masjid, kemarin kita membahas tentang bab seputar bangunan masjid, ornamen yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana berkembang ya di zaman Khulafaur Rasyidun, kemudian berkembang mungkin hari ini ya yang ada di masjid-masjid kaum muslimin di seluruh dunia. Lalu Imam Bukhari menyebutkan bab di dalamnya tentang sutrah. Sutrah yang dimaksud di sini adalah sutratul musalli, yaitu sutrah yang dibuat oleh orang yang sholat. Artinya di sini adalah sesuatu yang dibuat oleh orang yang sholat. Sebelum kita menjelaskan hadis, agar kita lebih paham apa itu sutrah. Jadi apa itu sutrah? As-sutratu lugatan, yaitu jadi sutrah dari sisi bahasa, yakni mayastatiru bihi ar-rajulu kainan makan. Jadi yang dimaksud dengan sutrah itu sesuatu yang seseorang itu menutup dengannya, artinya menjadi satu penghalang baginya. Jadi sesuatu yang dijadikan sebagai penghalang, itu namanya sutrah. Sedangkan secara bahasa, ini secara istilah syar'i yang menunjukkan tentang hal yang dipakai oleh kaum muslimin di dalam sholat, yang dimaksud dengan sutrah adalah syai'un yasna'uhul musalli bainahu wa bainama yamuruhu. Jadi yang dimaksud dengan sutrah itu adalah sesuatu yang dibuat oleh orang yang sholat untuk menghalangi antara dia dengan orang yang akan lewat atau dengan sesuatu yang akan lewat, itu dinamakan dengan sutrah. Jadi sutrah itu syai'un yasna'uhul musalli bainahu wa baina man yamuruhu, yaitu sesuatu yang dibuat oleh orang yang sholat sebagai penghalang antara dia dari tempat dia berdiri dengan yang akan melewatinya. Jadi artinya sesuatu yang kita bikin antara kita berdiri dengan orang yang akan lewat, maka sesuatu ini dinamakan dengan sutroh. Jadi sesuatu itu adalah dinamakan dengan istilah sutroh. Kemudian para ulama menjelaskan tentang sisi hukum sutroh. Jadi tentang sisi hukum sutroh, ajma'al ulama'u alam masru'iyati itihadu sutroh lil musalli li'adilah kathirah. Artinya ijma para ulama tentang disyariatkan bahwa orang yang sholat itu dianjurkan untuk menggunakan sutroh. Jadi kedudukannya adalah ijma dari sisi disyariatkannya. Jadi imam yang empat itu sepakat dan dinukil ijma tentang disyariatkannya. Jadi dari sisi disyariatkannya itu ijma. Jadi semua imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, semuanya sepakat tentang disyariatkan ketika orang sholat itu menggunakan sutroh. Para ulama mengatakan sunnah mu'akkadah. Jadi dinamakan dengan sunnah mu'akkadah. Nah, hadis-hadisnya tentunya banyak ya tentang sutroh, sebagaimana kita akan membaca hadis-hadisnya di dalam Sahih Kitab Bukhari ini. Wahtalafal ulama'u fi hukmiha. Tapi para ulama berbeda pendapat dari sisi hukumnya. Apakah sampai wajib atau hanya mustahab? Nah, itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Jadi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa menggunakan sutroh dalam sholat hukumnya adalah sunnah saja. Tapi sunnahnya memang dinamakan dengan mu'akkadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi kita akan berikan contoh nanti sutroh ya, ketika sholat. Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib. Jadi menggunakan sutroh hukumnya wajib. Yang mengatakan wajib ya, seperti Daud Al-Bahiri, Imam Ibn Hazm, riwayat dari Imam Ahmad, dan para ulama ahlul hadis itu berpendapat hukumnya adalah wajib. Jadi sholat menghadap sutroh. Jadi sholat menghadap sutroh itu hukumnya wajib. Nah, adapun tentang dalil-dalil seputar sutroh, ini memang sangat kuat hadis-hadisnya yang menunjukkan akan wajibnya. Inti dari sutroh itu digunakan oleh orang yang sholat adalah untuk menjaga dia dari orang yang lewat. Jadi untuk menjaga kita dari orang yang lewat. Ya. Jadi supaya kita tidak terganggu ketika sholat, maka membuat sutroh dan orang bisa lewat di depan sutroh. Ya. Hadis-hadis seputar sutra kita bacakan dulu sebelum kita membahas hadis Bukhari di sini, judul yang dibawakan. Dalil-dalil tentang sutra itu ada tiga jenis hadis. Jadi ada tiga rumpun hadis seputar sutra. Sehingga terjadi perbedaan dari sisi hukumnya. Jenis yang pertama yang menunjukkan wajib. Jadi nas hadis seputar sutra yang mananya menunjukkan wajib. Contohnya hadis Abdullah bin Umar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan hadisnya sahih. Yaitu Nabi SAW bersabda, "La tusalli ila sutratin wa la tada ahadan yamuru bainak yadaik. Fa in aba faltu qatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Jadi hadis ini maknanya menunjukkan wajib. Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutra. Jadi janganlah engkau sholat kecuali menghadap sutra. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan janganlah engkau membiarkan orang lewat di depanmu. Jadi maksudnya ini, kalau ada ini sutra, kemudian kita berdiri di sini, maka tidak boleh membiarkan orang lewat antara kita dengan sutra. Artinya kita tidak boleh membiarkan. Ya, dalam hadis yang kita akan baca nanti kita diperintahkan untuk menghalanginya. Jadi kalau orang akan lewat, maka wajib kita menghalanginya. Bahkan dalam hadis ini katakan apabila dia maksa ya untuk lewat, faltu qatilhu. Kalau diterjemahkannya ekstrim, bunuh katanya. Artinya cegahlah dengan kuat maksudnya. Para ulama mengatakan ijma maknanya bukan dibunuh ditusuk pisau, tapi cegahlah dengan kuat. Jadi cegahlah dengan kuat, karena bersama dia ada syaitan katanya. Jadi kalau orang maksa lewat ke antara kita dengan sutroh kita, melewat ketika kita sholat, maka dia dianggap bersama syaitan. Hadis kedua, ini contoh yang menunjukkan wajib, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya adalah hasan. "Idza shala ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Apabila salat salah seorang di antara kamu, maka salatlah menghadap sutrah dan mendekatlah ke sutrah. Jadi jangan bikin sutrah salatnya jauh itu dari sutrah. Ya, nanti ukurannya kita akan jelaskan berapa ukuran antara kita berdiri dengan sutrah. Nanti kita bahas. Tapi dalam hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita salat harus ada sutrah. Kemudian mendekat ke sutrah. Nah, ini hadis sebagai contoh yang menunjukkan wajib. Dan yang semakna dengan hadis ini wajib, tetapi bukan letter lek menunjukkan wajib dengan kalimat amr atau dengan kalimat nahi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Yaqta'u sholat al-qalbul aswad wal mar'ah wal himaru wa yakim min dhalika mislu mu'akhiratur rahal." Jadi Nabi SAW mengatakan akan memutuskan sholat seseorang anjing hitam, wanita, atau keledai, kecuali kalau seseorang punya sutroh. Jadi dalam hadis ini kalau kita sholat kemudian tidak punya sutroh, lalu lewat wanita, atau lewat anjing hitam, atau lewat keledai, maka sholat kita batal. Kalau kita punya sutroh dan hewan yang tadi, anjing hitam, himar, keledai, dan wanita lewat di depan sutroh, maka sholat kita tidak terganggu. Artinya tetap sah sholat kita. Nah, hadis ini memberikan makna wajibnya orang sholat menggunakan apa? Sutroh. Jadi ini adalah rumpun yang pertama. Rumpun yang kedua, ini contoh aja, hadisnya banyak tapi saya bacakan cukup tidak, tiga saja. Rumpun yang ketiga, ia menunjukkan fi'il Nabi. Artinya tidak ada redaksi amr, tidak ada redaksi perintah, tetapi menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya hadis-hadis yang tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri bawa sutra, salat Idul Adha bawa sutra, salat ketika safar memakai apa? Sutra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan para sahabat memakai sutra. Berarti ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau selalu memakai sutra. Maka ini dua rumpun hadis. Tapi ulama yang mengatakan wajib ditinjau dari sisi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditambahkan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku salat. Maka para ulama yang mengatakan wajib ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat selalu memakai sutra, maka kita wajib mengikutinya seperti beliau begitu. Ya. Itu rumpun yang kedua. Jadi hadis-hadis seputar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memakai sutra, seperti hadis yang kita akan bacakan nanti. Nah, hadis yang ketiga adalah hadis yang di situ muhtamal, ghairu sharih, yaitu hadis yang tidak begitu jelas apakah menunjukkan tidak memakai sutra atau tidak. Hal itu seperti hadis yang kita baca tadi. Jadi seperti hadis yang kita baca tadi, yaitu hadis yang baru kita baca. Lihat di sini. Itu hadis Abdullah bin Abbas. Ini muhtamal. Muhtamal itu ada kemungkinan bahasanya. Coba kita lihat nanti, kan kita bacakan nanti insyaallah diulang ya. Abdullah bin Abbas itu masuk ke Shaf dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Mina. Jadi Abdullah bin Abbas itu membawa unta betina. Jadi beliau membawa unta betina. Kemudian Nabi SAW dengan para sahabat lagi sholat di Mina. Nah, kata-katanya ila ghairi jidarin. Ila ghairi jidarin. Lalu beliau masuk di antara sob-sob sholat. Jadi kalau ini sob sholat, beliau masuk. Ya, berjalan di antara sob sholat. Kemudian beliau membiarkan untanya di masjid. Ya, karena waktu itu bukan masjid yang seperti kita bayangkan sekarang, masjid yang ada karpetnya, masjid yang udah bermarmer gitu ya. Masjid yang memang waktu itu kondisinya apa? Pasir gitu ya. Kemudian Abdullah bin Abbas lewat di antara sob sholat dan tidak ada yang mengingkari beliau seorang pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak menegur beliau. Nah, dalam hadis ini dikatakan yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidarin. bahwa beliau sholat di Mina ila ghairi jidarin, artinya tidak menghadap tembok. Nah, diartikan oleh jumhur ai ila ghairi sutratin, di mana beliau sholat tanpa menghadap sutroh. Berarti sah orang sholat tanpa menghadap sutro, atau boleh orang sholat tanpa menghadap sutro, karena Nabi Hasalam pernah sholat tidak menghadap apa? Sutro. Maka jumhur ulama menggabungkan semua dalil tadi, ada dalil yang menunjukkan wajib, ada perbuatan Nabi, ada hadis yang muhtamal ini yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah sholat ila ghairi jidarin, sholat tanpa menghadap sutroh, diartikannya tanpa menghadap tembok. Nah, maka jumhur ulama diistilahkan dalam ilmu fikih, ya, hadis ini sharif anil amr. Jadi hadis ini hadis yang memalingkan dari yang hukumnya wajib kepada hukum apa? Mustahab. Jadi kaidahnya begini, dalam kaidah usulnya, al aslu fil amri lil wujub ila madala dalilu ala khilafihi. Asal dalam perintah itu wajib, tapi terkadang tidak jadi wajib kalau ada yang memalingkan dari derajat wajib. Nah, mana yang memalingkan dari derajat wajib kepada derajat bukan wajib? Yaitu berupa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dalil oleh jumhur, maksudnya yaitu bahwa Nabi sallam pernah sholat di Mina ila ghairi jidarin ai ila ghairi sutratin, yaitu sholat tidak menghadap kepada sutra. Maka perintah yang datang dari beliau turun dari hukumnya wajib menjadi hukumnya apa? Mustahab. Menjadi hukumnya mustahab. Itu dalam pendapat jumhur ulama. Artinya kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya mustahab dengan menggabungkan hadis. Tapi para ulama yang mengatakan wajib menggunakan sutroh ketika sholat, itu tidak memaknai hadis Abdullah bin Abbas sebagai dalil yang memalingkan kepada wajib. Kenapa? Karena kata-kata ila ghairi jidarin itu muhtamal. Artinya tidak diambil kesimpulan bahwa beliau sholat tidak menghadap sutra. Tapi yang dimaksud ila ghairi jidarin itu ya, tidak menghadap dinding, tetapi kemungkinan beliau menancapkan kayu, menancapkan tongkat, sebagaimana ada sejumlah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di Mina, ketika sholat di Arafah, ketika sholat di Muzdalifah, ketika beliau itu sholat Idul Fitri, ketika beliau sholat Idul Adha, itu selalu menancapkan tongkat atau sejenisnya. Bahkan para sahabat itu ya seperti Bilal ibnu Rabah radhiyallahu ta'ala anhu dan sejumlah para sahabat itu sengaja membawa ya sejenis tongkat yang digunakan untuk dijadikan sebagai apa? Sutroh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara ulama yang mengatakan wajib dengan ulama yang mengatakan mustahab itu sama-sama memiliki dalil, walaupun dalil yang mengatakan wajib sebenarnya lebih kuat daripada ulama yang tidak mengatakan wajib. Jadi ulama yang mengatakan wajib itu lebih kuat dari ulama yang tidak mengatakan wajib. Kenapa? Yang mengatakan wajib hadis-hadisnya ngencreng itu bahasanya. Jadi hadis-hadisnya itu jelas banget gitu, karena menunjukkan wajib kan. Latusolli illa ila sutra. Janganlah kamu sholat kecuali menghadap apa? Sutra. Jadi hadis-hadisnya kuat. Sementara yang mengatakan tidak wajib, dalilnya itu bukan dalil sharih, dalil apa? Muhtamal. Dalil yang masih ada kemungkinan-kemungkinan. Artinya tidak sharih dalilnya. Wa ala kulli hal, dalam arti ya, kesimpulan ya, yang paling utama bahwa kita mengetahui tentang sunnahnya menggunakan sutrah di dalam salat ya, di dalam salat. Kenapa? Tadi kita sebutkan bahwa hadis-hadisnya begitu jelas. Pertama, hadis amar, hadis perintah. Kedua, hadis dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau selalu salat menggunakan apa? Sutrah. Ya. Kemudian ketika kita ditanya apa hikmah tentang dianjurkan salat menggunakan sutrah. Jadi apa hikmah kita sholat menggunakan sutrah? Ya. Disebutkan di dalam hadis-hadis tadi tentang hikmahnya apa? Hikmahnya. Hikmah yang pertama adalah kafful basor amma waro'aha. Jadi salah satu hikmahnya adalah di mana seseorang itu bisa mengendalikan pandangannya. Jadi bisa mengendalikan pandangannya. Karena hukum asal dalam sholat, kita berdiri, pandangan kita adalah ke tempat sujud. Para ulama juga mengatakan makruh, setidaknya dikatakan makruh ketika sholat kita memejamkan mata. Jadi sebagian kita kan ingin khusyuk sholatnya, kemudian memejamkan mata. Ya, memejamkan mata dalam sholat sebenarnya hukumnya adalah makruh. Ya, setidak-tidaknya hukumnya makruh. Tapi dalam sholat itu adalah mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Ya. Jadi mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Yang kedua, hikmahnya apa? Untuk menolak yang bisa membatalkan sholat kita. Jadi untuk menolak atau untuk menghalangi sesuatu yang bisa membatalkan sholat kita. Berdasarkan hadis yang tadi atau hadis yang kita akan bahas nanti. Karena Nabi SAW mengatakan membatalkan sholat seseorang anjing hitam, wanita, dan himar, apabila ia apabila melewat di antara kita ya, dengan tempat sujud kita. Tapi kalau lewatnya di depan sutrah maka aman. Ya. Tiga hewan tadi bisa membatalkan sholat kita. Nah, supaya sholat kita tidak batal dan tidak terputus sholat kita, maka dianjurkan untuk menggunakan apa? Sutrah. Untuk menggunakan sutrah. Yang ketiga, kata para ulama, di antara hikmah menggunakan sutrah adalah menolak dari bisikan syaitan laknatullah. Ya, dari bisikan syaitan laknatullah. Karena syaitan laknatullah itu akan berusaha untuk membatalkan sholat kita. Nah, perlu diketahui apa saja sih syaitan laknatullah dalam sholat kita? Ada beberapa. Ya. Yang pertama, syaitan meragukan tentang jumlah sholat. Jadi bisikan syaitan dalam sholat, salah satunya meragukan tentang jumlah sholat kita. Maka syariat Islam mengajari kita, kalau kita ragu udah tiga atau baru dua, maka tolaklah dengan kita mengatakan dua, ya, karena al-yakinu la yuzalu bisyak, yang yakinnya dua. Yang kedua, disebutkan dalam hadis bahwa syaitan laknatullah itu yanfuhu, ya, yaitu meniupkan ke pantat orang yang sedang sholat. Jadi meniup pantat orang yang sedang sholat, meniupkan keraguan bahwa seseorang itu hadas atau enggak. Hadas atau enggak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian keluar dari sholatmu sehingga mendengar suara atau mencium bau. Nah itu syaitan laknatullah. Jadi menggoda, menggoda. Nah. Yang ketiga, syaitan laknatullah menggoda Bani Adam itu dengan menyertai sejumlah makhluk. Jadi menyertai sejumlah makhluk yang menggoda Bani Adam. Satu, anjing hitam, kalajengking, ular. Itu makhluk-makhluk yang memang dianjurkan kita untuk membunuhnya karena syaitan menyertainya. Yang kedua, himar. Makanya kalau kita mendengar di malam hari suara rintihan himar, keledai, itu dianjurkan untuk berlindung kepada Allah karena mereka bersama syaitan. Yang ketiga adalah wanita. Wanita. Jadi wanita itu salah satu makhluk Allah yang dengannya syaitan akan senantiasa bersamanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istasyrafha syaitanu. Nabi SAW mengatakan wanita itu aurat. Apabila ia keluar, maka akan dihiasi oleh syaitan laknatullah. Dalam riwayat yang lain mengatakan, fa idza istaqbalat fa hiya ala surati syaitan, wa idza istaqbarat fa hiya ala surati syaitan. Wanita itu apabila menghadap, maka dia seperti syaitan, membelakang seperti apa? Syaitan laknatullah. Nah, sutrah salah satunya adalah berfungsi agar orang yang sholat itu dapat lebih terjaga dari godaan apa? Syaitan laknatullah. Yang keempat, hikmahnya ini paling agungnya. Hikmah paling agung, yakni ittiba'u sunnah. Hikmah yang paling agung adalah mengikuti sunnah. Dan tidak ada satu ritual bagi seorang mukmin atau tidak ada satu sikap bagi seorang mukmin yang lebih agung dari mengikuti sunnah. Karena di dalam ayat Al-Quran telah disebutkan, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan, la'alakum tuflihun, la'alakum tarhamun, agar mereka mendapatkan keberuntungan, agar mereka mendapati apa? Rahmat. Maka mengikuti sunnah bagaimana Nabi SAW sholat, ketika Nabi SAW sholat memakai sutrah, kita memakai sutrah, maka itu adalah satu amalan yang paling agung bagi seorang mukmin. Tanpa kita juga harus, ya, kalau tidak memperhatikan kepada hikmah yang tadi tiga, maka bagi orang mukmin cukup hikmahnya mengikuti apa? Sunnah. Karena mengikuti sunnah adalah seabdol-abdol hikmah bagi seorang mukmin. Sebab apa? Keutamaan yang sangat agung bagi seorang mukmin. Ya. Nah, kesimpulan yang kita ambil bahwa hendaklah bagi seluruh kaum muslimin, pemirsa dan para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melalaikan tentang kedudukan sutrah dalam sholat. Baik sholat di masjid atau sholat di rumah atau sholat di tempat terbuka, artinya di lapangan, maka dianjurkan bagi seorang mukmin untuk sholat menggunakan sutrah semampu mungkin. Ya. Nah itu poin yang kita perlu ketahui terlebih dahulu. Nah, sekarang kita membaca hadis yang tadi dibacakan oleh saya. Nah, bab sutrah imam adalah sutrah bagi yang di belakang imam. Atau dalam definisi lain, sutratul imam, sutratul makmum. Kesimpulannya bahwa makmum tidak perlu bikin sutrah. Cukup imamnya saja yang membuat sutrah. Ya. Imam Bukhari mengetengahkan tiga hadis dalam bab ini. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan dari tiga hadis yang dibawakan oleh muallif dalam bab ini, beliau mengatakan yang relevansinya jelas dengan judul itu dua hadis, sementara hadis pertama itu tidak begitu relevan dengan judul. Ya, artinya tidak sesuai. Nah, kita bacakan hadisnya. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas dari jalannya Abdullah bin Yusuf At-Tinisi, ini orang yang atau apa rawi yang paling dekat dengan Imam Malik, dari Ibnu Syihab yaitu Muhammad bin Muslim atau Imam Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ya. Abdullah bin Abbas berkata, "Akbal turakiban ala himarin atan." Jadi ketika Nabi SAW dengan para sahabat sedang sholat, Abdullah bin Abbas datang, berarti masbuk sholatnya. Dan beliau menunggangi unta betina. Jadi menunggangi unta betina. Beliau mengatakan, dan waktu itu aku mendekati waktu dewasa. Berarti belum dewasa, belum balig, tapi mendekati waktu dewasa. Ya, kata-kata ihtilam itu dewasa, balig ya. Karena ihtilam kalau udah mimpi berarti orang dikatakan balig. Dan Rasulullah SAW sholat mengimami sahabat di Mina, yaitu berada di Mina. Qala ila ghairi jidarin. Ila ghairi jidarin. Berkata para ulama yang mengatakan tidak wajib, ay ila ghairi sutratin, yaitu tidak menghadap sutra. Pamarartu baina yadayya ba'di saf. Kemudian aku melewat di antara saf. Artinya kalau ini sutra Rasul, kemudian Rasul berdiri, ya di sini. Jadi di sini Rasul menghadap sutra. Kemudian ini Rasulullah SAW, kemudian ini saf. Nah, Abdullah bin Abbas lewat di antara saf ini. Ya. Para sahabat yang lainnya tidak mengingkari. Dan Nabi SAW pun tidak mengingkarinya. Ya. Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab ini. Tapi sejumlah para ulama termasuk Imam Ibnu Hajar mengatakan seolah-olah tidak ada relevansinya nih, gitu ya. Hadis ini dengan judul tentang sutroh imam, sutroh makmum. Sutroh imam, sutroh yang di belakangnya. Jadi pendalilan dengan hadis ini seolah-olah tidak apa? Tidak nampak gitu. Karena ceritanya tidak ada yang menunjukkan bahwa sutroh makmum, sutroh imam, sutroh makmum. Sutroh imam, sutroh yang di belakangnya. Nah, tetapi para ulama mencoba untuk menelaah. Ya, apa sih sisi pendalilan Imam Bukhari dimasukkan hadis ini dalam bab ini? Gitu. Ya, jadi masukkan dalam bab ini. Nah, ternyata sebagian para ulama mengatakan bahwa bolehnya orang melewati di antara saf orang sholat. Jadi ini imam, ini sutrohnya. Kemudian ini saf orang yang sholat. Kita tahu tidak boleh lewat di depan imam. Jadi kalau imam udah menghadap sutra, maka kita dilarang melewati antara imam dengan sutrohnya, itu hukumnya haram. Tapi kalau lewat di antara sop orang yang sholat, itu boleh berdasarkan hadis ini. Nah, Imam Bukhari memasukkan dalam makna hadis ini dengan kaidah bahwa makmum cukup sutrohnya dengan sutroh apa? Sutroh imam. Dalam arti sutroh makmum itu ditanggung jawab oleh sutroh apa? Sutroh imam. Sutroh imam. Ya. Itu dari sisi maknanya. Ya. Jadi Imam Bukhari dengan istimbat yang sangat dalam gitu, yang tidak nampak dari redaksi hadis yang secara letterlek gitu. Ya, tapi dipahami secara makna jauh gitu oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Nah, sedangkan dua hadis berikutnya itu begitu nampak. Artinya kalau dua hadis berikutnya itu sangat jelas bahwa makmum tidak perlu sutra, tapi sutra imam untuk makmum. Itu dalam hadis Abdullah ibn Umar di hadis kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal idi amara bihirbah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar untuk hari Id, maksudnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka beliau memerintahkan bihirbah. Ya, hirbah ini sejenis tongkat. Ya, sejenis di tempat lain disebutkan anazah. Anazah. Batu ba'u baina yadaihi, lalu diletakkan di depannya. Hanya para sahabat meletakkan di depannya. Bayusoli ilaiha wa nasu waro'ahu. Nah, di sini. Maka Nabi SAW menghadap sholat ke sutroh yang telah dibuatnya, dan orang-orang ya apa sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa sutroh orang yang di belakang adalah sutroh imamnya, ya, atau sutroh imam adalah sutroh makmumnya. Ya. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Abu Juhaifah. Beliau mengatakan sami'tu abi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shala bihim bil batha, itu salah satu tempat di Madinah. Beliau salat mengimami para sahabat di Batha. Wa baina yadayhi anazah. Jadi di depan beliau ada anazah. Anazah itu tongkat yang ujungnya ada dua bercagak gitu. Jadi bercabang. Tongkat yang ujungnya ada cagaknya, ada cabangnya seperti begini. Itu dinamakan anazah. Wa baina yadayhi anazatun. Dhuhra rakataini wal asr rakataini. Ya. Yaitu salat duhur dan salat asar, dua rakaat. Berarti dihitung sebagai tempat safar. Jadi ketika safar. Tamuru baina yadayhi al mar'atu wal himaru. Maka lewat di depan sutroh beliau itu keledai dan wanita. Jadi kalau udah menggunakan sutroh, maka yang tadi tiga perkara yaitu wanita, keledai, kemudian anjing hitam tidak membatalkan sholat kita. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sutroh makmum adalah sutroh imamnya. Ya. Jadi sutroh imam adalah sutroh bagi makmum. Nah, tapi dalam hadis ini pun menunjukkan poin penting berkaitan dengan sutra, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memperhatikan kepada sutra. Ketika beliau sholat Id bawa sutra, dibikinkan sutra, dan ketika beliau sholat di waktu safar, beliau pun menggunakan apa? Sutra. Berarti sutroh itu sesuatu yang menjadi bagian penting dalam sholat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang senantiasa apa? Diperhatikan oleh beliau. Ya, hirbah itu alat-alat yang digunakan oleh para sahabat, tongkat, anak panah, kemudian pedang, sesuatu yang dibawa dalam kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, dari sini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu dalam kehidupannya dianjurkan untuk selalu membawa senjata. Ya, bukan senjata api ya, karena ada undang-undangnya. Tetapi merupakan bagian adab seorang muslim membawa sesuatu yang mengamankan dirinya gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu membawa. Jadi kalau bahasa orang tua kita dulu ya, mawa rokrak-rokrak wae wah gitu kan. Setidaknya bawa apa? Bawa kayu ya. Untuk apa? Ya mungkin ada apa? Ada ular, ada apa gitu. Itu selalu. Dan ini bagian dari hikmah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di salah satu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bab kedua ya. Nah, jadi kita sudah menjelaskan dua poin hukumnya ya. Kedua, sutroh imam adalah sutroh makmum, dalam arti makmum tidak perlu bikin apa? Sutroh. Nah, yang ketiga adalah ukuran jauhnya sutroh dengan orang yang sholat. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu qadri kam yan bagi an yakuna bainal musalli wa sutrati. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Amr ibnu Zurarah qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an abihi an Sahal, yani Sahal ibnu Abdullah, qala kana bainal musalli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mumaratus syat. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Makki qala hadatsana Yazid ibnu Abi Ubaidah an Salamata qala kana jidarul masjidi indal mimbari maka dati syatu tajuzha. Berkata Imam Bukhari, bab berapa ukuran yang layak atau yang semestinya antara orang berdiri dengan sutrohnya. Jadi kalau kita berdiri di sini dengan sutroh, berapa ukurannya? Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dua hadis di sini. Pertama adalah hadis Sahal ibnu Abdullah. Beliau mengatakan keadaan ya, antara tempat berdirinya Rasulullah SAW sholat dengan tembok, dalam arti tembok depan, seukuran lewat kambing. Jadi seukuran lewat kambing. Ya, kambingnya sebesar apa? Dalam hadis yang kedua, yaitu hadis Salamah, beliau mengatakan keadaan jidar, tembok, dengan mimbar seukuran lewatnya kambing. Jadi seukuran lewatnya kambing. Nah, Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi hadis-hadis ini atau masalah yang ketiga ini, ya, adalah berkaitan dengan ukuran, ya, antara berdiri, ya, orang yang sholat dengan Nah, jadi ini ukuran jauhnya antara kita berdiri dengan tempat sujud. Nah, kesimpulan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ukuran antara sutroh dengan kita berdiri adalah ukuran tumaninah untuk sujud. Jadi ukurannya, Allah alam, yang paling mudah untuk kita jelaskan, ya, adalah ukuran di mana seseorang bisa tumanina untuk sujud. Ini ukuran jauhnya, ya. Adapun apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, jadi ukuran yang disebutkan dalam hadis yang tadi, itu sebagai gambaran saja gitu. Jadi sebagai gambaran, bukan ukuran yang pasti harus seukuran itu gitu. Ya. Imam Nawawi mengatakan, ukuran umumnya gitu ya, ukuran umumnya, al-musalli wa mawdi'u sujud. Apa kata beliau? Fayakunul masafah baina qadamihi sallallahu alaihi wasallam wal kiblah mayakrubu minasalati, yakni minasalati adra, jadi sekitar 3 jengkal atau 3 hasta. Hasta itu ukurannya dari sini ke sini gitu. Jadi sama dengan 1 jengkal. Hasta ini kan sama, kalau kita ukur sama dengan jengkalan kita. Tapi semua itu sesuatu yang bukan pasti. Sebagaimana dikatakan itu dinukil dari Imam Atha dan yang lainnya. Dari Imam Atha yang lainnya. Ya. Maka kesimpulannya itu, kita wajib dekat kepada sutroh. Tapi ukuran dekatnya adalah ukuran ketika orang merasa tumanina untuk apa? Sujud gitu. Merasa tumanina untuk sujud, itu ukurannya. Tapi tidak boleh kita sholat, ya, sujudnya di sini, sutrohnya di depannya lagi gitu. Karena diperintahkan untuk dekat ke tempat sujud kita. Jadi ketika kita sujud, dianjurkan dekat ke apa? Ke sutro kita. Ya, dianjurkan untuk mendekat ke sutro. Ya. Nah, ini hadis-hadis yang kita bahas di sore hari ini. Dan udah lewat 5 menit, kita berikan waktu untuk pertanyaan. Ya. Betul. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang kembali disampaikan pada kesempatan di sore hari ini berkaitan dengan pembahasan kita yaitu tentang sutroh. Dan untuk selanjutnya, sahabat imam Islam dan juga jemaah hadirin azanillahu hayakum, kita beranjak ke sesi tanya jawab. Dan kami persilahkan terlebih dahulu untuk jamaah ikhwan khususnya yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung ataupun pertanyaan yang lebih dalam atau lebih terperinci, bisa langsung bisa bertanya melalui mikrofon yang telah kami sediakan. Dan untuk pesan singkat, ikhwan ataupun akhwat dan juga sahabat umat Islam bisa menyampaikan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811 2425255. Kami lagi kembali di layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811 2425255. Baik, kita coba akan persilakan untuk jemaah ikhwan yang ingin bertanya kepada Ustaz. Baik, silakan Pak di mikrofonnya agar sahabat umat Islam di rumah juga bisa mendengarkan pertanyaannya. Mohon maaf. Syukran, jazakumullah khair. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya kalau sutroh kita itu orang di depan kita itu ya, terus orang itu pindah itu, bagi yang mengatakan penabat wajib itu, apakah setelah orang itu pindah gitu, itu wajib juga kita mencari sutroh gitu, untuk yang sutroh yang kedua kalinya gitu. Jazakallahu khairan. Afan wa iyyak. Nah, Ustaz, sudah cukup jelas pertanyaannya, untuk jawabannya kami persilahkan Ustaz. Oh, itu kan ada dua pertanyaan ya. Ya, walaupun inti pertanyaannya satu. Ya. Yang pertama, boleh enggak orang dijadikan sutra? Ya, hukumnya boleh. Nanti akan ada di kitab Sahih Bukhari ini secara khusus ya. Imam Bukhari menjelaskan bab sutra orang. Jadi bab yang menyebutkan sutra orang. Ya, salah satunya ya dalilnya dikatakan boleh sutra orang, pertama bahwa kita menjadikan orang yang di depan kita adalah sutra buat kita, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, hadis-hadis seputar sahabat. Tapi pertanyaan pokoknya tadi, apabila kita buat sutra pakai orang kemudian orangnya pergi, apakah kita wajib untuk mencari sutra itu? Mencari sutra atau bergeser? Kita ambil dalil umum, fattaqullaha mastata'tum. Kalau diperkirakan bisa bergeser, ya contohnya ada tiang bisa bergeser satu langkah, ya kita melangkah mencari sutra. Tapi tidak takaluf kalau sutranya 20 meter ke depan gitu. Dan orang yang di depan kita enggak ada pergi gitu ya, seperti salat tahiyat apa ba'diyah atau salat qobliyah gitu ya, kemudian salat berjamaah masbuk, kemudian orang yang di depan kita udah pergi, maka tidak perlu kita harus sampai takaluf mencari sutra 20 meter ke depan jalan kaki. Sehingga mungkin orang akan menganggap ini lagi jalan-jalan lagi salat gitu kan. Sehingga surahnya gambarannya seolah-olah dia bukan sedang sholat. Tapi kalau bergeser ke depan atau bergeser ke kanan ke kiri, yang itu wajar saja, bergeser satu langkah gitu ya, bergeser dua langkah, itu tidak mengapa, bahkan dianjurkan memang ya, dianjurkan. Tapi tidak sampai harus berlebihan. Kemudian juga mungkin orang yang melihatnya seolah-olah dia bukan sedang sholat, ya, sehingga akan terjadi sesuatu yang aneh gitu ya, atau dianggap dia bukan sedang sholat, maka tidak perlu sampai harus bergeser beberapa langkah atau bergeser ke depan beberapa langkah. Ya kalau hanya satu langkah atau dua langkah, maka kembali kepada hukum awal, kita dianjurkan untuk memakai apa? Sutra. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kita berlanjut pertanyaan melalui pesan singkat dari WhatsApp, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sama menanyakan hal ini Ustaz. Ustaz, apakah sejadah atau batas habisnya sejadah bisa dianggap sutra Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, nanti akan kita bahas yaitu ukuran sutra. Kalau tadi kan jarak dari kita dengan sutra bahasannya. Nanti akan dibahas tentang miqdaru sutra, yaitu ukuran sutra. Ukuran sutra itu ada ukuran tingginya, ada ukuran lebarnya. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa miqdaru sutra qadra mu'akhiratu rahal. Jadi ukuran tingginya sutra itu seperti tingginya pelana, pelana yang ada di kuda atau di unta. Kata Imam Ibn Hazm dan para ulama mengatakan qadra dira, seukuran dengan satu hasta. Jadi seukuran begini tingginya. Qadrul wajib, ukuran yang wajib. Adapun sajadah bukan sutra. Sajadah bukan sutra, dan akhir sajadah bukan apa? Sutra. Bukan sutra. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan untuk jawabannya kembali Ustaz. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari pesan singkat, kembali kita akan persilahkan untuk jamaah ikhwan khususnya yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, baik pertanyaan seputar pembahasan di sore hari ini ataupun tentang pembahasan umum kita itu tentang bab sholat, kami persilahkan. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, ini ya, mungkin agak sedikit jauh dari tema. Yang pertama, apabila kita diminta untuk menjadi imam sholat subuh, sementara di lingkungan masjid tersebut terbiasa dengan kunut subuh Ustaz, apakah ya kita kunut subuh atau tidak, bagaimana? Kemudian yang kedua berkenaan dengan tadi hewan yang boleh dibunuh ya, kalajengking itu salah satunya. Ada di beberapa tempat kalajengking itu justru diambil, dimasukin ke, dibunuh dulu tapi dimasukin ke apa, minyak, digerakkan sebagai obat Ustaz. Itu dalam pandangan syariat Islam gimana? Jazakallahu khair. Afwan wa iyyak. Baik, sudah cukup jelas pertanyaannya Ustaz. Dua pertanyaan untuk jawabannya kami persilakan. Ya. Yang kedua berkaitan dengan kalajengking ya. Kalau secara kalajengking itu bermacam-macam ya. Jadi kalau penelitiannya itu. Jadi ada kalajengking yang mematikan, ada juga kalajengking yang tidak mematikan. Ada kalajengking yang menurut sebagian orang yang menelaah gitu, itu dijadikan sebagai obat gitu ya. Jadi disengatkan untuk menghangatkan tubuh. Untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi tentunya ketika menggunakan pengobatan, apapun namanya pengobatan, itu harus berdasarkan tajrubah. Jadi harus berdasarkan penelitian yang seksama. Jadi umpamanya apakah kalajengking yang sebagian orang sekarang menggunakan kalajengking sebagai pengobatan itu ada efek enggak sekian tahunnya gitu ya, karena yang namanya bisa itu punya pengaruh gitu, punya pengaruh. Ya. Yang jelas dalam sejarah ya bahwa para sahabat diruqyah dari orang yang disengat apa? Kalajengking. Ya. Dan kalajengking yang ada di Timur Tengah itu beda dengan kalajengking yang ada di Indonesia. Dari sisi apa? Pengaruh bisanya. Pengaruh bisanya. Kalau kalajengking yang ada di Timur Tengah umumnya mematikan. Jadi orang bisa mati ketika disengat apa? Kalajengking. Kalau di kita mungkin ya tidak separah kalajengking yang ada di sana. Kalau digunakan obat tidak terlarang, tidak ada dalilnya ya, tidak ada dalilnya. Tapi ya semua namanya pengobatan itu harus berdasarkan penelitian. Ya termasuk juga jadi kita jangan memanipulasi orang dengan istilah tibu nabawi gitu ya. Ya tibu nabawi kemudian menjustifikasi dengan istilah-istilah obat tertentu. Ya, tapi tidak melakukan penelitian kadar. Jadi kadar. Ya, seperti umpamanya entah dari mana juga gitu, terkadang penjual-penjual atas nama tibu nabawi gitu, sering menyebutkan ini obat anu, ya. Kemudian meracik ya, ini habatus sauda dengan zaitun, habatus sauda dengan apa gitu ya. Kemudian diklaim itu adalah sebagai obat anu gitu. Ya, itu sebenarnya gitu dalam semua namanya penelitian itu harus seksama gitu. Jangan diklaim-klaim belum sekian kali itu ya. Terjadinya gitu ya. Karena tentunya namanya obat itu ada obat umum, ada obat khusus itu. Seperti kita juga memahami ayat Quran hadis ya. Contohnya kita mengatakan berwudu salah satu sebab masuk surga. Tapi kan tidak mungkin orang itu masuk surga hanya berwudu. Kalau orang berwudu dengan wudu yang baik tapi tidak bertauhid, dia tidak berguna gitu wudunya. Jadi sama ya, dalam semua masalah itu tidak boleh mencomot setengah-setengah. Yang kedua berkaitan dengan kunut subuh ya. Berkaitan dengan kunut subuh. Yang jelas perbedaan kunut subuh bukan perbedaan usul, tetapi perbedaan dalam masalah furu ijtihadiyah. Jadi perbedaan dalam furu ijtihadiyah. Dalam arti ya, tidak seperti perbedaan tentang masalah apakah Quran kalamullah atau makhluk. Kalau orang mengatakan kalamullah adalah makhluk, itu jelas menyimpang. Bahkan para ulama mengatakan man qala anal Qur'ana makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Quran makhluk adalah kafir. Adalah kafir. Tapi perbedaan tentang masalah kunut ya, terlebih mungkin diberikan batasan tadi adalah kunut subuh. Karena kunut dalam pandangan ahli sunnah, kunut itu ada tiga jenis kunut ya. Ada kunut nazilah, ada kunut witir, ada kunut subuh. Jadi ada kunut nazilah, ada kunut witir, ada kunut subuh. Dan para ulama berbeda pendapat tentang kunut itu kepada tiga kaul. Jadi ada tiga kaul. Ya. Yang pertama, yang mengatakan tidak ada kunut kecuali kunut witir. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Tidak ada kunut nazilah dan tidak ada kunut subuh. Pendapat yang kedua yang mengatakan yaitu kunut nazilah dan kunut witir. Ini adalah pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyah. Jadi ulama Hanabilah dan Malikiyah. Yang ketiga yang mengatakan kunut witir, kunut nazilah, dan mendawamkan, mengkontinyukan kunut subuh. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama Syafi'iyah. Jadi perbedaan kunut subuh itu perbedaan ya furu ijtihadiyah. Ijtihadiyah. Satu dengan yang lainnya. Ya. Mana yang lebih kuat di antara tiga pendapat itu? Ya kalau saya ditanya, ya pendapat yang mengatakan ya kunut yang dianjurkan adalah kunut witir dan kunut nazilah. Adapun kunut subuh ada apabila kunut nazilah. Tapi mendawamkan kunut subuh menurut pendapat yang rajih tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan mendawamkan kunut subuh. Tapi ya bukan batasan orang dikatakan ahli sunnah berkaitan dengan kunut ataupun tidak kunut. Jadi bukan batasan seseorang dikatakan ahli sunnah wal jamaah atau dikatakan salafi adalah batasannya kunut atau tidak kunut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa a'immah ahli sunnah wal imam syafi'i wa ghairuhu minal ulama, para ulama a'immah ahli sunnah, mereka sejumlah di antara mereka adalah menunaikan kunut subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan untuk jawabannya. Semoga menjadi kejelasan untuk khususnya penanya dan juga untuk kita semua dan juga sahabat kembali Islam. Baik Ustaz, sebagai pertanyaan terakhir kita akan bacakan dari pesan singkat kembali. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa pemahaman bab sutroh tidak populer di kalangan muslim secara umum dan terkesan aneh ataupun asing, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Ya, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah satu perkara yang ada dalam din itu tidak populer di sebagian kaum muslimin, itu banyak masalah yang udah kita jelaskan sejak awal, yaitu kita tahu tentang gharabatul Islam inda ahlihi, yaitu asingnya Islam di tengah umat Islam. Ya. Jadi asingnya Islam di tengah umat Islam. Ya. Kenapa itu terjadi? Ya. Kenapa itu terjadi? Terjadi ada beberapa sebab. Jadi terjadi dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, kilatul ulama ar-rasihin. Karena semakin sedikitnya ulama-ulama yang rasihun, yang menjelaskan agama ini secara universal, menjelaskan agama secara menyeluruh. Dan umat Islam sekarang tidak bisa memisahkan antara ulama dengan penceramah, gitu kan? Karena penceramah itu tidak selamanya ulama. Bahkan merupakan ciri akhir zaman dan merupakan fitnah akhir zaman, banyaknya penceramah semakin sedikitnya orang alim. Banyaknya qori semakin sedikit orang yang faqih terhadap Quran. Terhadap Quran. Dan orang-orang yang menjelaskan Islam itu umumnya juz'iyat, artinya juz'i, parsial. Ya. Sehingga mereka menamakan kelompok-kelompok itu dengan parsial. Parsial, Islam itu dipahami parsial. Ada jamaatul jihad gitu. Yang dipahami di situ pun keliru gitu ya. Ayatnya ayat jihad, hadis jihad. Udah dicomoti, memahaminya juga keliru. Ada kelompok yang memahami Islam itu huruj berdakwah. Ya, ayat-ayat tentang dakwah keutamaannya, keutamaan amar ma'ruf, ya itu aja dibahasnya gitu. Ada seolah-olah menggambarkan Islam itu ekonomi. Ada orang yang menggambarkan Islam itu seolah-olah teknologi gitu ya. Ada seolah-olah Islam itu pengolahan hati, menghilangkan hasad, iri, dengki dengan menamakan istilah sufiyah umpamanya. Jadi tidak menjelaskan Islam secara total, secara universal. Di mana Islam itu adalah din yang sumbernya Quran dan Sunnah, pemahaman salafus saleh ridwanullahi taala alaihim. Sebenarnya pembahasan tentang sutroh ada dalam semua kitab fikih. Kok di seluruh Indonesia kok belajar kitab bulughul maram, di setiap pesantren ada kitab bulughul maram. Kitab bulughul maram ada bab sutroh, bab tentang sutroh. Dan para ulama, Imam Nawawi ulama menjelaskan ukuran sutroh, tiga hasta ke depan, ukuran sutroh ke belakang, itu kan udah dibahas. Tapi terkadang hanya fikih saja tidak diamalkan itu. Coba kitab tentang jilbab, ukuran berjilbab gitu. Kan ada ukuran berjilbab dari mulai kitab Safinatun Najah disebutkan jilbab. Bahkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu disebutkan jilbab yang benar itu menutup seluruh anggota badan termasuk muka dan telapak tangan. Tapi rata-rata kita di Indonesia ya, ibu-ibu itu kan lalai dengan jilbab itu. Tidak pernah melaksanakan apa yang ada dalam kitab Safinatun Najah. Di seluruh, bahkan kita di seluruh organisasi di Indonesia dibahas kita bulughul maram. Di semua organisasi di Indonesia ya, kita bulughul maram kita paling populer gitu. Kitab yang dijual dengan harga murah dibahas tentang kutubus sutra, kitab sutra, sutratul musalli dibahas. Dibahas dalam kitab sebelum salam ya, itu dibahas. Tapi kalau untuk diamalkan, karena mungkin sebagian agama kita itu hanya untuk didebatkan saja, didebatkan, dibahas itu. Tapi kalau diamalkan tidak gitu. Karena gharabatul Islam. Yang kedua, karena umat Islam sendiri, kita sendiri tidak merupakan bagian penting belajar itu. Antum juga belajar mungkin hanya rihlatul qabli aja, kalau hanya menghilangkan kepenatan gitu, kumpul-kumpul, kajian, tidak merupakan satu kebutuhan untuk belajar, bukan satu fitrah. Masa sih orang ya seluruh dunia bikin kaidah belajar, learning to know, belajar sepanjang hayat. Learning to do, belajar untuk berbuat. Jadi belajar untuk bisa mengerjakan. Learning to be, belajar untuk diri pribadi. Artinya apa? Orang belajar pasti ada istisosiat, khusus-khusus agar menjadi orang tertentu. Kan ini jelas ya. Tapi umat Islam itu sendiri belajar ya, bukan untuk diamalkan. Diamalkan. Bahkan kita belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, belajar bahasa Arab. Ya, umumnya kita tidak pernah kita yang dinamakan making connection. Buat apa ini belajar bahasa Arab? Belajar usul fikih buat apa? Belajar mustalah hadis buat apa? Kadang kita tidak berguna. Buat apa kita belajar bahasa Arab? Ya, saya berikan contoh ya. Belajar bahasa Arab umpamanya huruf, satu huruf saja kita berbeda pendapat. Lihat, wamsahu biru usikum, ba'nya litab'id atau lil ilsok. Kalau litab'id boleh mengusap sebagian, kalau lil ilsok menunjukkan semua kan itu. Ya, orang beda-beda tahu bahasa Arab. Fi a'amin tuman fisama, fi-nya apa? Fi mibana ala laisa fi bimana lidharfiyah. Apakah Anda beriman kepada zat yang ada di atas langit, bukan di langit? Karena fi terkadang bimana ala, fi bimana dharfiyah. Kita berkata sirtu fil ardi, aku berjalan bukan nerus bumi, bukan gatot gaca, tapi berjalan di atas bumi, bukan nerus bumi. Tapi dikatakan fil ar, fi, bukan di dalam bumi gitu kan? Di atas apa? Di atas bumi. Itu bahasa Arab. Fi a'amin tu man fi sama, aiman a'la sama, zat yang ada di atas langit. Sebab fi-nya fi laisa lidharfiyah, fi bimakna ala. Seperti dalam ayat Al-Quran, la usallibanakum fi judu'in nahl, aku akan cincang kamu bukan di dalam pelapah kurma atau di batang kurma, tapi adalah di atas pelapah kurma. Fi-nya adalah bimakna ala. Inilah yang menjadikan sebab bahwa umat Islam itu gharib dengan hukum-hukum Islam, gharib dengan syariat Islam. Jadi asing dengan syariat Islam. Ya. Bahkan orang mungkin ada yang fobi dengan istilah Arab gitu. Cinta bahasa Arab adalah bagian dari iman. Ya, cinta bahasa Arab adalah bagian dari iman. Karena belajar bahasa Arab itu ada yang hukumnya fardu ain. apa? Kita sholat, sepakat sholat itu dengan bahasa Arab. Baca takbir tidak dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, apa kita takbir mengatakan Allahnya bukan orang Arab katanya gitu kan? Apa kita bilang Allah Maha Besar? Ya, belajar bahasa Arab ada yang hukumnya fardu ain. Dan mencintai bahasa Arab bagian dari konsekuensi iman. Bagian dari konsekuensi keislaman kita. Ya. Belajar bahasa Arab. Bagian dari konsekuensi iman. Karena bahasa apa? Bahasa Quran. Baca hadis. Maka orang yang mempelajari Islam tidak akan sempurna Islamnya dan tidak akan sempurna pemahaman keislamannya sehingga ia memahami bahasa Arab. Sehingga ia mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang bagi umat Islam perlu ya untuk kembali kepada Islam gitu. Belajar Islam dan mempelajari Islam itu ya dalam kata-kata para ulama seperti katakan oleh Imam Ahmad harus lebih dianggap butuh ketimbang makan dan minum. Ya kalau kita butuh makan minum maka butuh belajar agama harus lebih daripada makan dan minum. Ya.